بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتنا عزكم الله agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang beliau sampaikan kepada segenap manusia dan jin, agama Islam yang mulia ini disifati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai agama yang selalu dimenangkan, agama yang selalu di atas, mengungguli semua agama-agama yang ada, mengungguli semua orang-orang yang berupaya untuk memusuhinya. Itu sifat agama ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, dalam Al-Quran Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan al-huda, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, amal salih, liyubhirahu ala dini kullih, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menangkan, Allah angkat agama ini di atas semua agama-agama yang ada, walau dari hal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Itu sudah ketetapan ilahi yang tidak mungkin luput pada agama ini. kepastian yang pasti terjadi dan pasti ada pada agama ini. Sebuah agama yang senantiasa dimenangkan, senantiasa ditolong, dibela, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Di ayat yang lain lagi, Allah Subhanahu wa Taala juga menyatakan secara langsung bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala yang menjaga bimbingan-bimbingan agama ini yang tertuang di dalam Al-Kitab Sunnah sampai hari kiamat nanti. Allah menegaskan dalam firman-Nya sebuah ayat yang sangat masyhur di kalangan thullabul ilm. Allah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr dalam tafsirnya ialah Al-Qur'an. Dalam penjabarannya meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga az-zikru tadi, menjaga Al-Kitab tadi, menjaga Sunnah tadi. Yang dijaga oleh Allah tidak hanya Al-Qur'anul Karim, tapi juga Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebab Sunnah Rasul sebagai penjelas, penjabar Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dijaga, konsekuensi dan keharusannya Sunnah pun juga dijaga. Sehingga penafsiran az-zikru di sini ialah Al-Kitab was-Sunnah, bimbingan agama Islam secara menyeluruh, dijaga, dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama ini barakallahu fikum, dari mulai awal zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendakwahkannya sampai sempurna agama ini, tidak pernah mengalami yang namanya penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan, perubahan-perubahan. Dan sampai hari ini dan sampai yaumul kiamat nanti, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya, untuk menambah-nambah sesuatu padanya, atau mengurang-uranginya, atau apapun yang mereka berbuat tidak akan mampu. Itu penjagaan langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah sifat dasar agama Islam ini. Sifat dasar bimbingan agama ini, Al-Kitab wa Sunnah, dijaga, dibela, dimenangkan, diunggulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Qul inna a'udzubikumullah. Namun yang harus kita pahami, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayatnya Allah akan memenangkan agama ini, akan mengunggulkan agama ini, akan menjaga agama ini, itu tentunya dengan asbab. Ada sabab-sabab, ada proses-proses, ada wasilah-wasilah yang dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga agama ini, memenangkan agama ini. Wasilahnya ialah melalui para rijal, rijaluddin, itu bukan nama orang tapi gelar, melalui para pengampu-pengampu agama ini, melalui para pembela-pembela agama ini, orang-orang yang siap berkorban jiwa dan raga, mengorbankan harta benda, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk membela, memenangkan, menjaga agama Allah ini. Namanya rijal. Itu bahasan untuk yang seperti ini menggunakan rijal. Tidak ada kata-kata nisa. Harus menggunakan kata-kata rijal. Tokoh-tokoh, orang-orang, para pengampu-pengampu, para pengusung-pengusung, para pembela-pembela agama ini. Dan itu Allah tampilkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat nanti. Pasti ada yang namanya Humaduddin, para pembela-pembela agama, para penjaga-penjaga agama, para pemelihara-pemelihara agama. Ikhwanuddin azakumullah, para pembela-pembela agama ini adalah orang-orang yang memiliki status yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam Islam. Kalau ada seseorang yang dinyatakan sebagai hamilu hadatin, pembela agama ini, itu pertanda pujian, keutamaan, kemuliaan bagi orang tersebut. Bukan orang sembarangan, bukan orang rendahan, tapi orang yang betul-betul sangat mulia, sangat tinggi martabatnya dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Di antara yang menunjukkan makna ini, bahwasanya pembela-pembela agama itu ialah orang-orang yang mulia, yang disanjung, yang dipuji. Hadis yang masyhur pula di kalangan kalian, barakallahu fikum, hadis tentang Al-Qa'if Al-Mansurah yang pernah lewat pembahasannya ya, pada beberapa hadis sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadarahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini suatu kelompok, suatu golongan, ta'ifah, yang zahirina alal haqq, terang-terangan di atas al-haq, orang-orang yang membela al-haq, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka sampai datangnya urusan Allah dan mereka. Demikian keadaannya, mereka dijuluki sebagai Fa'ifa al-Mansurah. Dan hadis ini konteksnya konteks pujian, sanjungan. Hadis yang lainnya lagi yang masih diikhtilafkan oleh para ulama tentang keabsahannya, ada yang mengatakan hasan li ghairihi, ada yang mengatakan mursal ba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan mengusung ilmu agama ini, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang yang adil di tengah-tengah mereka. Itu rekomendasi para pembela agama adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang menjaga agama adalah orang-orang yang adil. Itu pujian. Uduluhu, yang adil di tengah-tengah mereka. Yang menyatakan adil itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalangan kita, kalau Rasul yang mengatakan ini orang adil, wah itu rekomendasi yang sangat luar biasa itu, mengalahkan rekomendasi semua orang itu. Barakallah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin uduluh. Ini menunjukkan sekali lagi barakallah, para pembela-pembela agama Allah adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang bermartabat tinggi, adalah orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang yang adil. Oleh karena itulah, dikarenakan ini merupakan sebuah tingkatan yang sangat tinggi, level pembela agama itu diperebutkan banyak orang. Semua pihak, semua kelompok, semua golongan, mereka semuanya berteriak menyerukan kamilah pembela agama, kamilah yang memperjuangkan agama ini, kamilah yang membela, yang menjaga agama ini. Itu di mana-mana terdengar teriakan-teriakan semacam ini, barakallah. Melakukan sebuah tindakan labelnya demi memperjuangkan agama. Nah, gitu ya. Melakukan sebuah aktivitas slogannya dalam rangka untuk membela agama Islam. Kalau bahasanya sekarang ini memperjuangkan perjuangan Islam. Gitu. Itu di mana-mana ya, Pak. Itu hal yang wajar. Sebagaimana diterangkan di atas, dikarenakan martabatnya itu sangat tinggi. Berlomba-lomba kepengin dapat martabat yang paling tinggi tadi sebagai pembela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dikarenakan kondisi yang nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya insan-insan yang beragama, insan-insan yang aktif dalam pergerakan agama ini, mereka masing-masingnya mengaku dirinya sebagai pembela agama. Ya, mau tidak mau ya harus didedikasi. Harus kita lihat siapa sesungguhnya pembela agama yang benar itu. Siapa pula yang pura-pura membela agama padahal merusak agama. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Judulnya singkat, Hakikat Pembela Agama. Para kalau itu. Nah, karena ketinggalan Rasulullah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Dia jalan sana kemari. Nanti saya terangkan hadisnya, insya Allah Taala. Pada kitab Al-Arba'in fi Madhhab Salaf, hadisnya nomor yang ke-12. Ya. Bawaan bukunya jangan dilupakan. Judulnya yang dibawakan sama Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah taala ra'ah sangat gamblang. Dari judul antum tahu siapa sesungguhnya hakikat pembela agama ini. Judulnya kata beliau la yaghtar atau la yaghtar, jangan tertipu. Bikulli man adhara nusratad-din, dengan setiap orang yang menampilkan dirinya sebagai pembela agama. Hatta yu'rafa annahu 'ala sunnah, hingga diketahui orang tersebut yang mengaku membela agama itu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Paham sebetulnya kan? Kalau paham ya, ilahuna. Ini ya, perakat daurahnya selesai. Nah, sudah ketahuan nama-namanya larinya kemana? Dari judul sudah kelihatan. Yang mengaku sebagai pembela agama, buahnya. Tapi kunci barometer tolak ukurnya ialah sunnah. Jelas tak? Jelas? Jelas. Atau pulang aja. Namanya. Tapi perlu dijabarkan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara Bilalan yauma Khaybar, pernah memerintahkan sahabat Bilal radhiyallahu anhu wa arda pada perang Khaybar. Fanada binnas, maka Bilal pun meneriakkan, menyuarakan kepada orang-orang, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, sesungguhnya tidaklah masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah. wa innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh membela agama ini, birrajulil fajir, dengan seseorang yang fajir, yang jahat, yang fasik. Lafaz yang terakhir ini diinginkan ya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala akan membela dan sungguh membela agama ini dengan orang-orang fajir. Lafaz ini yang harus dibahas. Sehingga belum boleh pulang sampai tuntas pembahasannya. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Sebab kenapa Rasulullah SAW melafazkan kata-kata ini, khususnya pada kata-kata wa innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Asbabul wurudnya ialah ketika jihad, ketika perang. Pada pertempuran itu, barakallahu fikum, dari pasukan muslimin ada satu orang yang berjihad dengan jihad yang luar biasa, maju ke safnya musuh. Dia berjihad dengan jihad yang luar biasa, membunuh musuh ini, membunuh musuh itu, luar biasa. Sehingga banyak sahabat yang kagum dengan jihadnya orang ini. Wah, dia jihadnya masya Allah, begini begini begini, luar biasa ya, Pak. Dalam amalnya jihad, maklum jihad itu kan menggunakan pedang manual ya, nggak jarak jauh, sehingga kelihatan bulan kelihatan para pemain-pemainnya ini. Satu orang ini luar biasa jihad, sehingga mereka semuanya mengatakan masya Allah, orang ini wah gila sekali, dipuji, disanjung. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza min ahli nar. Laki-laki yang kamu sebutkan itu termasuk ahli neraka. Wah, itu membuat sebagian pihak enggak percaya. Ah, jihadnya seperti itu. Perjuangan dia membela Islam seperti itu. Usaha dia untuk memporak-porandakan kekuatan musuh sedemikian rupa, tapi Rasul mengatakan finar, di neraka. Gimana ini? Ada yang kemudian penasaran, dibuntuti terus orang itu kemana dia berada. Al-Kisah, gitu katanya ya. Al-Kisah, tangkas namanya. Al-Kisah, dalam pertempuran tersebut laki-laki itu mengalami luka parah. Karena perangnya masya Allah. Ternyata dia tidak sabar menghadapi perihnya luka yang dia hadapi. Kemudian dalam kondisi yang payah, terluka seperti itu, dia kemudian memberdirikan pedangnya, dia lancipnya taruh di atas, ya, berdirikan begitu. Kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas pedang tadi, mati bunuh diri. Laki-laki yang tadi penasaran langsung bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata apa? Dia katakan, benar yang kau ucapkan oleh Rasulullah. Diceritakan semuanya tadi. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan yang namanya bunuh diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memerintahkan sahabat Bilal tadi untuk menyerukan kepada semua para sahabat kalimat ini. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulin fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah, dan sungguh Allah akan membela agama ini dengan laki-laki yang fajir kayak orang tersebut. Ya, fajirnya dari mana? Dikarenakan dia bunuh diri. Tapi Allah bela agama dengan orang tadi, dengan jihadnya, dengan pertempurannya, dengan jihadnya dia berjuang dan segala macamnya itu. Dari riwayat ini barakallahu fikum, sangat jelas bab yang diinginkan sama Syekh Habibullah Ta'ala. Jangan tertipu dengan siapa saja yang mengaku, yang menyatakan dirinya sebagai pembela agama, atau yang mengaku memperjuangkan agama. Jangan tertipu, ada ketentuannya, ada kriteria-kriterianya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Adapun kriterianya barakallahu fikum. Sekarang kita mulai mengklasifikasi ya. Kita mulai terlebih dahulu kriteria pembela agama yang sesungguhnya. Kriteria pembela agama yang sesungguhnya. Ini sangat jelas sekali ya. Tentunya kita bahasakan sedikit. Dari hadis yang tadi kita bacakan tentang Thaifah al-Mansurah, sangat jelas disebutkan di sana bahwasanya para pembela-pembela agama Allah yang hakiki, yang sesungguhnya, mereka itu ialah Al-Fa'isah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara Thaifah al-Mansurah barakallahu fikum, sebagaimana yang diterangkan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, itu adalah nama lain dari Al-Firqatun Najiyah, nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, nama lain dari Ahlul Hadis, nama lain dari Salaf. Dan orang yang menisbahkannya ialah Salafiyin. Paham ya? Barakallahu fikum. Dari sini rahimani wa jazakumullah, kalau kita membaca penjelasan para ulama una dahulu maupun sekarang tentang ahlul hadis, tentang ahlus sunnati wal jamaah, maka kita akan mendapati pernyataan-pernyataan yang sangat tegas menyebutkan bahwasanya mereka lah pembela-pembela agama ini. Mereka lah sesungguhnya penjaga-penjaga agama ini yang ditunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara yang menyatakannya barakallahu fikum ialah pernyataan al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali yang dikenal dengan sebutan Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau yang berjudul Syaraf wa Ashabil Hadis, tatkala beliau menyebutkan sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan Ashabul Hadis, para ulama ahli hadis, beliau menyatakan ta'ala ahlahu arkan syariah wa hazama bihim kulla bid'atin syariah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahlahu, yani ahli sunnah ini, ahli agama ini, sebagai arkanus syariah, rukun-rukun syariat, tonggak-tonggak syariat. Wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan melalui ulama ahli hadis ini semua bid'ah-bid'ah yang jelek. Ini singkat pernyataannya dari beliau rahimahullahu ta'ala. Pernyataannya lainnya lagi, juga datang dari beliau pula, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Pernyataan yang lebih tegas lagi yang menunjukkan bahwasanya mereka lah ashabul hadis sebagai pembela-pembela agama ini. Juga masih disebutkan dalam kitab yang sama, dari kitab Syarah Ashabul Hadis, beliau menyatakan, faqad ja'ala rabbul alamin at-ta'ifatal marsuah hurrasat din. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, Allah Rabbul Alamin menjadikan Taifah al-Mansurah sebagai hurrasat din, penjaga-penjaga agama ini. Wa tarafa anhum kaidal mu'anidin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memalingkan dari mereka tipu daya orang-orang yang menentang. Litamassukihim bisyar'il matin, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan syariat agama yang kuat ini. Waqtifaihim athar as-sahabati wa tabi'in, dan dikarenakan mereka mengikuti, menelusuri jejak langkah para sahabat dan para tabi'in. Ini singkat tapi lebih tegas dari sebelumnya pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala tentang para ulama al-hadith. Beliau juga mengatakan, masih dalam buku yang sama, wallahu subhanahu wa ta'ala yazubbu bi ashabil hadithi anha fahumul hafadu li arkaniha wal qawwamuna bi amriha wa sya'niha. Allah subhanahu wa ta'ala melalui ashabil hadith, melalui para ulama ahli hadith, membela syariat agama ini. Mereka lah ahli hadis yang menjaga rukun-rukun syariat, yang melaksanakan perintah-perintah syariat. Beliau mengatakan, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul ghalibun. Mereka lah pasukan-pasukan Allah. Ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukan Allah, merekalah orang-orang yang pasti menang. Ini pernyataan yang sangat tegas dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala tentang para ulama al-hadith dalam bab ini. Ini semuanya syarah hadith Al-Taifah Al-Mansurah di atas. Adapun zaman sekarang ini, loncat. Yang cukup tegas, barakallahu fikum, di dalam menjelaskan tentang masalah ini ialah Al-Allamah Hamil Liwa' al-Jarh wa al-Ta'dil fi hadzal 'asr, Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau punya risalah khusus dengan judul A'immatul Jarh wa al-Ta'dil Hum Humatuddin, para imam-imam, para tokoh-tokoh ulama jarh wa ta'dil, ahli hadis. Mereka lah para pembela-pembela, penjaga-penjaga agama ini. Min kaidil mulhidin, dari tipu daya makar-makarnya mulhidin. Wa dhalalil mubtadi'in, dan dari kesesatan ahli bid'ah. Wa iskil kezzabin, dan dari ketustaan para kezzabin, para pendusta atas nama agama ini. Itu judul kitab, judul risalahnya begitu gamblang, begitu jelas, apalagi isi dalamnya. Dalam risalah ini, barakallahu fikum, beliau menjelaskan siapa sesungguhnya para ulama ahli hadis itu, supaya kita mengerti bagaimana kiprah mereka dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Di buku tersebut pada halaman yang keempat dan setelahnya, beliau menyatakan, menerangkan tentang masalah ini. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil huda wa dinil haq. Ini iktibas, mengambil makna ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyubhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, untuk Allah menangkan agama ini dari semua agama-agama yang ada, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Belum mengatakan selain wa inna as'adan nasi bihadihi wa tiba'ihi wa muwalatihi wa nufrati ma jaa bihi min al-haq hum sahabatuhul kiram wa man ittaba'ahum bi ihsan min al-qurun al-mufaddalah wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum ila yaumiddin. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan bimbingan Rasul, dengan ittiba'ur Rasul, dengan kecintaan Rasul, loyalitas kepada Rasul, dan membela al-haq yang beliau bawa, orang yang paling berbahagia dengan itu semua adalah para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari generasi yang utama, sahabat, tabi'in, wa tabi'in. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dan menelusuri langkah-langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Singkat tapi gamblang, hakikat pembela agama Allah ialah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang sejalur dengan mereka, yang menelusuri jejak langkah mereka sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. maka patokannya jelas. Katanya Syekh Ali dalam risalah riwayat tadi, hatta yu'rafa annahu ala sunnah. Patokannya sunnahnya Rasul. Para sahabat, para tabi'in, para du'a tabi'in dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Dan panjang lebar beliau menjelaskan tentang bagaimana kiprah ahlul hadis, kiprahnya apa itu ahlul mansurah dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarah barakallahu fikum, dari mulai menjaga agama sampai membela agama. Menjaga agama itu maknanya menjaga keutuhan agama. Mereka orang-orang yang rekwa ilmiah, melakukan safar panjang ke mancanegara dalam rangka untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu para sahabat, para tabi'in, para seorang tabi'in. Dalam kondisi masa yang semacam itu, serba terbatas kendaraan, bekal dan segala macamnya itu, rehlah yang dari Madinah menuju ke Mekah, menuju ke Kufah, menuju ke Basrah, menuju ke Yaman, menuju ke Syam, ke Mesir, terus keliling dunia dalam rangka untuk mengumpulkan satu persatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggalkan anak mereka, meninggalkan istri mereka, siap dengan apa, dengan resiko yang mereka hadapi di tengah jalan nanti. Tidak ada yang namanya hotel, tidak ada yang namanya warteg dan segala macamnya itu. Medannya sangat luar biasa keras, padang pasir. Dari semua negara demikian mereka punya sifat rihlah ilmiah untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kumpulkan. Upaya yang berikutnya barakallahu fikum ialah menyeleksi hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang kuat, mana yang lemah, dicek satu persatu. Ngeceknya itu dengan cara mengecek apa yang perawi-perawi. Nah, sekarang gampang, ada hadis, ada sanad, lihat buku rijal, cek selesai. Kalau dulu enggak bisa, harus dicek satu persatu perawinya. Kalau masih hidup langsung datang ke orangnya. Cek sama. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana agamanya? Bagaimana kejujurannya? Bagaimana keadilannya? Terus dicek perawi yang adil. Kamu dari siapa? Dari bulan. Masih hidup, kejar lagi ke sana. Siapa dia? Terus dicek. Oh, masih adil. Oh, masih adil. Orangnya adil. Oh, terpercaya. Kamu dari siapa? Dari Jibulan. Masih ada. Kejar lagi. Terus demikian. Kalau kemudian ngejarnya tak komplek perumahan Wonosalam, mending ya paling ke rumah Fulan, ke rumah si Alan, paling jalan kaki sehat. Nah, ini satu ada di Mekah, satu ada di Madinah. Tahu-tahu dia mendengarkan dari orang yang di Irak. Tahu-tahu yang Irak mendengarkan dia dari Yaman. Ya, keliling dunia hanya untuk menyeleksi satu sanad hadis. Kalau ternyata didapati semua rawinya thiqah, terpercaya, bagus hadisnya, itu bahagianya luar biasa. Tiada cara, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. bukan satu dua kali, sering didapati dalam upaya seleksi semacam itu, ternyata ujung-ujungnya dhaif rawinya tadi. Tapi itu perjuangannya para ulama untuk menempuhnya semacam ini. Para kawan itu, sekali lagi, perjuangan yang tidak sedikit mereka lakukan. Banyak di antara mereka yang kemudian menahan lapar dikarenakan tidak punya bekal. Harus menjual semua yang dia miliki. Bahkan sampai ada di antara mereka, ya semata-mata mereka ya, dikarenakan dahulu memang senang-senangnya menjaga sama Allah, senang-senangnya mengumpulkan riwayat. Jadi contohnya ini betul enggak beres ini orangnya ya. Ya, sama dengan riwayat tadi, innallaha la yu'idu hadza din brojil fajir. Contohnya ini orang yang pemahamannya Syiah rafidhah, tapi luar biasa dalam mencari hadis, mengumpulkan hadis sampai pada tingkat minum air seninya sendiri sebanyak 5 kali. Dalam sakar. Wah, enggak sanggup antum. Yakin enggak sanggup. Tidak terbayang di benak kita para Allah itu seperti itu. Para Allah itu perjuangan apa namanya para ulama mengumpulkan, menyeleksi, kemudian dijadikan satu dalam sebuah karya tulis dan segala macamnya. Perjuangan panjang. Belum lagi yang namanya penjagaan, pembelaan dari penjagaan. Yang dimaukan dengan pembelaan di sini barakallahu ialah pembelaan agama Allah dari rongrongan para perusuh-perusuh agama. Para ulama kita barakallahu salafun saleh yang dahulu mengorbankan raga mereka, nyawa mereka perang melawan musuh-musuh agama. Dalam sekian banyak kancah jihad fi sabilillah pada era tabi'in dan era sahabat tabi'in dan yang setelahnya lagi, itu para ulama ahli hadis, ulama kibar itu di depan jihad fi sabilillah membela agama Allah dari musuh-musuh agama yang kufar itu. Itu secara kemilan sebutkan ya Pak. Sahabat, jangan tanya. Para tabi'in, jangan tanya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq berupaya untuk menyelamatkan agama dari rongrongan Nabi palsu Musayyib bin Kazzab, itu sahabat wa tabi'in bahu-membahu untuk menghancurkan mereka. Perang yang mana? Pada masa Umar radhiyallahu anhu wa arba, berupaya untuk menaklukkan Romawi dan Persia, itu bahu-membahu antara para sahabat dan para tabi'in. Itu masih era tabi'in ya Pak. Terus pada masa pembukaan kemenangan Islam, itu semua pembuktiannya dari kalangan para tabi'in. Terus yang berikutnya lagi, banyak dari kalangan para ulama una yang mereka tinggal di suhur, di perbatasan wilayah Islam dan kufar, yang setiap waktu bersiap-siap untuk berjihad di sabilillah. Riba. Sebut orang semacam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sosok orang mujahid haqqan. Dan terus dari masa ke masa, sebut ada seorang sosok imam besar semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang mujahid tahu membawa dengan kaum muslimin yang lain mengusir pasukan Tatar dari bumi kaum muslimin. Dan terus dari masa ke masa, itu kaum kufarnya. Belum lagi pembelaan ahli hadis terhadap rongrongan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang berupaya untuk menghancurkan agama dari dalam dengan pemahaman-pemahaman sesat mereka, dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, dengan akidah-akidah batilnya mereka. Itu semuanya para sahabat yang mengkonter, para tabi'in yang mengkonter, para ulama hadis yang melawan mereka. Ketika muncul Khawarij, siapa yang menghadapi? Gerakan Khawarij yang menghadapi para sahabat dan para tabi'in pada masa itu. Pada perang Nahrawan yang membasmi kaum Khawarij, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Ketika muncul yang namanya Sab'iyah, pengikutnya Abdullah bin Sab' al-Yahudi, siapa menghadapi para sahabat dan para tabi'in? Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa'arba, sampai dibakar mereka. Ketika muncul yang namanya Qadariyah di akhir-akhir masa sahabat, siapa yang membantah? Siapa yang membantah ya Pak? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di hadis nomor 1 Sahih Muslim. Barakallahu fiik. Terus ketika muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam agama, muncul berbagai macam pemahaman bahwa yang menyimpang pemahaman syirah, barakallahu fiik, satu persatu sekte itu muncul, maka permunculan para rijal, para ulama dari sahabat, dari tabi'in, dari ashabul tabi'in, dari kalangan para ulama ahli hadis yang siap membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu semuanya di hadis, tidak ada lagi yang lain. Barakallahu fiik. Ketika muncul pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Murji'ah, pemahaman apalagi, itu semuanya para ulama yang membantah. Dan itu dibuka dengan indah dalam karya-karya para ulama. Yang menulis kitab Ar-Raddu 'ala Jahmiyah wal Mu'tazilah, para imam, Imam Ahmad, bantahan kepada Bashir al-Marisi, dari ini, semuanya para imam yang membantah, yang mengkontrol, yang menerangkan borok-borok penyimpangan mereka, dan yang menerangkan prinsip Ahlus Sunnah, prinsip Islam yang benar, itu semuanya para ulama ahli hadis. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan adanya para pemalsu-pemalsu hadis dari kalangan kaum zanadiqah, kaum zindiq, kaum muhajirin. Siapa yang menyeleksi perawi-perawi tadi ya Pak? Tidak ada lain kecuali para ulama ahli hadis. Seleksi, dibongkar kedustaan riwayat yang ada, dibongkar tindakan mereka yang memasukkan hadis oleh para ulama kita. Barakallahu fiik. Itu dari masa ke masa dulu sampai sekarang ini. Di zaman sekarang ini barakallahu fiik, ketika bermunculan berbagai macam paham-paham yang aneh di tengah-tengah umat ini, siapa dari kalangan umat ini yang tampil menerangkan kepada kita tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut? Siapa ya Pak? Ada dari kalangan tokoh-tokoh bid'ah yang membantah dengan ilminya Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah? Tidak ada yang tampil membela agama, yang tampil menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu para ulama ahli sunnah, para ulama ahli hadis. Ya, muncul gerakan Qudsiyah, gerakan Ikhwaniyah, yang tampil berbicara para ulama kibar pada masa itu, Syekh bin Baz rahimahullah dan misal beliau pada masa itu. Barakallahu fikum. Ketika muncul yang namanya Tablighiyah, tamam, juga begitu, yang membantah, yang menerangkan, yang membongkar mereka, para ulama sunnah pada masa. Ketika muncul yang namanya Sururiyah, juga demikian, yang membantahnya kibar ulama pada masanya. Terus ketika bermunculan berbagai macam aliran, sekte, pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya, yang membongkarnya ialah para ulama ahli hadis. Allah jaga agama ini, Allah pelihara agama ini melalui Al-Faisal al-Mansurah, Al-Furqatul Najiyah, Ahli Sunnati wa Jamaah, Ahli Al-Hadithi wa Sunnah. Mereka barakallahu fikum humatul hadithin, hakikatan, hakikatan. Barakallahu fikum. Maka para ukur khanamtina azzakumullah, untuk menilai apakah orang ini membela agama atau tidak, itu bukan dengan zahirnya, bukan dengan pengakuannya, bukan dengan slogan-slogannya, tetapi patokannya ialah hakikat prinsipnya, hakikat dakwahnya, hakikat pembelaannya. Kalau dia di atas jalur sunnah, kalau dia di atas jalannya para sahabat, para tabi'in, para sahabat tabi'in, jalannya para ulama hadis, dialah pembela agama dari masa ke masa. Mereka inilah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang menyebutkan tentang adanya para pembaharu-pembaharu agama pada setiap penghujung 100 tahun. Yang dimaukan ialah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus, membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun, menyujaddidu laha dinaha, seseorang yang memperbaharui untuk umat ini agamanya. Sang pembaharu agama. Mereka ini para kalafikum, sifatnya ialah yang disebutkan dalam poin-poin di atas. Mereka lah para ulama ahli hadis dari masa ke masa. Mereka lah Faisal Mansurah dari masa ke masa. Mereka lah Syaikhul Najiyah dari masa ke masa. Tentunya yang kali pertama masuk pada riwayat-riwayat di atas ialah para ulama. Adapun orang-orang kayak kita ini, ya, ngikut di belakang para ulama kalau sesuai dan di atas jalurnya para ulama harus sunat wal jamaah. Jam berapa zuhurnya? Jam berapa zuhurnya? 4. Kurang. Masya Allah. Saya mau nyebutkan berikutnya ya, Pak. Berhenti apa sudah dulu? Terus apa lanjut? Berikut ini barakallahu fikum, untuk lebih memperjelas siapa sesungguhnya pembela agama itu, perlu disebutkan kriterianya. Paham? Kriterianya. Kriteria seseorang yang dinyatakan sebagai pembela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, apa? Lanjut apa? Nanti pada zuhur. Hah? Loh, kok diem? Iya, ini yang menurutkan saya tadi. Gimana, Fad? Sekarang jam 12, jam 4. Oh, gitu. Nah, Masya Allah. Enak, Fad, ya. Kemudahannya banyak, deh. Masya Allah, ya. Nah, baik. Tapi apa? Berhenti di satu titik. Dan insya Allah pada kesempatan pada zuhur nanti akan meneruskan tentang masalah kriteria orang-orang yang dikatakan sebagai pembela agama insya Allah. Dan dilengkapi lagi insya Allah adanya pembela-pembela agama yang bukan dari ahli pembela agama insya Allah. wallahu a'lam bissawab. Matakirauna hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.